cintaku bersemi di awal musim bunga. Betapa mesranya kisah cinta. Bunga-bunga berkembang, begitu pun cintaku, indah warnanya, seindah kasihku. Tapi kini hanya kenangan abadi, cintaku bersemi semusim bunga. Cintaku bersemi semusim bunga.